Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, para pendengar RRI yang dicintai Allah, pada hari ini merupakan hari yang paling berbahagia bagi kita. Karena kemarin kita baru saja mengkhatamkan surat Ali Imran, dan hari ini kita masuk kepada surat keempat yang disebut dengan surat An-Nisa, surat tentang perempuan. Apa beda perempuan dengan wanita? Itu juga menjadi menarik itu ya untuk dikaji. Kalau bahasa Arab ada An-Nisa, ada Imro'ah, ada Al-Banat. Iya, tapi di sini Allah menuliskan tentang An-Nisa, tentang perempuan atau wanita secara khusus. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaa'alu